بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إخوة سكالين الأخوات رحمني ورحمكم الله، كتاب لنجدكان كجيان كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم كريا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Pembahasan kita di halaman ke-109, meneruskan sebelumnya, kita brainstorming sedikit dan flashback bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan sesuatu yang mesti terjadi pada umat ini, yaitu musyabahatul ummah al-yahuda wa nasara wa Faris wa Rum, yaitu umat ini kaum muslimin bermusyabah, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara, atau orang-orang Ajam dari orang-orang Persia, Romawi. Ala kulli hal, menyerupai orang-orang kafir. Ya, dan hal ini telah terriwayatkan, kabar ini telah terriwayatkan, disepakati oleh para ulama akan kebenarannya. Taib. Namun di sini ya ikhwah sekalian, kita kan dilarang untuk menyerupai orang-orang Yahudi Nasara, sementara kenyataannya pada akhir zaman ini pastilah orang-orang muslimin itu ditakdirkan untuk menyerupai Yahudi dan Nasara umumnya. Maka pertanyaan yang timbul adalah, ma fa'idatun nahi anhu? Lalu untuk apa faedah? Apa faedahnya pelarangan menyerupai Yahudi dan Nasara sementara umat ini akan terjerumus ke sana, gitu loh. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan beberapa jawaban, dan jawaban yang paling unggul dan paling pertama adalah bahwasanya dia setelah jawaban pertama ada jawaban yang lebih bisa dicermati oleh kita semua, bahwasanya tetap hadis ini, yaitu hadis tentang iftiraq, perpecahan umat itu pasti terjadi, berfaedah ilmu. Jadi dengan mengetahui larangan tidak bolehnya menyerupai orang-orang Yahudi Nasara, itu ilmu. Dan mengetahui bahwasanya umat ini akan terjerumus ke masalah tersebut, itu juga ilmu. Maka mengetahui hal yang buruk itu adalah suatu ilmu. Mengimani apa yang Rasulullah SAW mewartakan tentang keburukan itu merupakan keimanan dan ilmu. Maka secara zat ilmu dan iman mengimani itu adalah kebaikan, walaupun belum sampai diamalkan. Alal aqal, minimal ada ilmunya atau ada imannya. Ya, dan mengetahui dan mengimani itu lebih baik, lebih agung, lebih berfaedah dibandingkan dengan beramal tanpa didasari oleh ilmu. Orang kalau misalnya mengetahui suatu hal yang ma'ruf dan mengetahui suatu hal yang munkar, maka itu lebih baik dibandingkan orang tidak tahu yang mana yang ma'ruf, yang mana yang munkar. Bahkan yang tidak mengetahui hal yang ma'ruf, tidak mengetahui hal yang munkar, itu disebut oleh Syekhul Islam sebagai mayyitul qalb, yaitu orang yang qalbunya mati. Ya. Baik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaknya mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Baik. Ini kenapa diusahakan mengubah dengan tangannya? Karena dia tahu bahwasanya itu munkar. Seseorang ketika tidak tahu itu munkar, maka bagaimana mungkin dia akan mengubah kemungkaran tersebut menjadi hal yang baik? Fa in lam yastati' fa bi lisanih. Kalau enggak bisa, maka dengan lisannya dia ubah. Seseorang tidak akan bisa menasihati dan memperbaiki sesuatu dengan lisan kecuali dia mengetahui, mengilmui bahwasanya hal tersebut itu buruk, perlu dirubah. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau enggak bisa, maka dengan qalbu. Wadzalika adhaful iman, dan mengingkari suatu kemungkaran dengan qalbu, enggak bisa dia dengan tangan, enggak bisa dengan nasihat lisan. Dia hanya bisa mengingkari di qalbu. Itu disebut sebagai selemah-lemah iman. Dan itu yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan yang tidak punya ilmu? Yang tidak punya ilmu, jangankan tangan, jangankan lisan, qalbu saja tidak mengingkari kemungkaran. Kenapa? Karena tidak menganggap itu kemungkaran, dia tidak tahu kalau itu kemungkaran. Baik, kemudian kita mulai di sini pelajaran yang untuk sesi ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa inkarul qalbi huwa al-imanu bi anna hadza munkar wa karahatuhu lidzalik. Mengingkari pengingkaran dari qalbu itu adalah mengimani bahwasanya hal ini adalah kemungkaran dan membenci hal tersebut. Sekarang kita lihat, banyak orang yang mencintai musik, terutama zaman sekarang, bahkan zaman sekarang orang-orang usia 30-40 mereka mencintai musik dangdut. Mereka rata-rata tidak punya ilmu tentang kemungkaran musik dangdut, bahkan umumnya musik enggak punya ilmu tentang itu, dan mereka tidak mengimani bahwasanya hal tersebut munkar. Tidak, mereka terpenjara dalam kejahilan dan ketidaktahuan. Bahkan mereka mungkin diajarkan oleh kiai atau ustaz mereka bahwasanya hal-hal tersebut tidak munkar. Ya, sebagaimana beberapa da'i yang semoga Allah Ta'ala berikan hidayah, yang mana mereka melegalisir halalnya musik selama katanya itu baik liriknya dan seterusnya. Yang jika mereka tidak taubat dengan itu, mereka akan diminta pertanggungjawaban akan fatwa penghalalan musik tersebut. Akhirnya para umat atau kaum muslimin, banyak dari mereka berkiblat ke fatwa penghalalan musik. Dan karena kejahilan baik ustaznya atau da'inya ini, dan juga lebih jahil lagi yaitu pengikutnya. Ketika terdengar musik dan menurut mereka ini lagunya bagus dan liriknya bagus, mereka tidak akan mengingkari karena mereka menganggap menganggap hal tersebut tidak bermasalah dalam syariat Allah. Maka tidak ada inkar, baik dengan tangan, baik dengan lisan, bahkan dengan qalbu. Kenapa? Karena pada hakikatnya inkarul qalb huwa al-imanu bi anna hadza munkar. Pengingkaran dari qalbu adalah pertama mengimani bahwasanya hal ini adalah munkar, ini dulu. Wa karahatuhu lidzalik, dan bencinya dia akan kemungkaran tersebut. Sekarang orang kalau tidak tahu bahwasanya musik tersebut itu munkar, bagaimana mungkin dia bisa mengingkari? Sementara dia tidak percaya, dia tidak mengimani bahwasanya ini adalah kemungkaran. Dan dia tidak membenci hal tersebut, tidak ada penyesalan. Ya. Baik, maka di sinilah faedahnya. Kita mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang kita untuk menyerupai orang-orang kafir. Itu imani dulu itu. Ya, kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir, tetapi pada takdirnya umat ini akan terjebak dalam penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Di situ imani dulu bahwasanya menyerupai orang-orang kafir itu batil, tidak benar. Imani dulu itu dan ingkari kemudian hal tersebut. Jadi memiliki faedah ilmu. Sekarang kalau kita lihat ya, orang-orang yang mengenakan kaos bola Barcelona, Real Madrid, Inter Milan, AC Milan dan seterusnya, ada salibnya dan ada nama-nama di punggungnya dan nama orang-orang kafir. Apakah mereka mengetahui hukumnya? Tidak. Mereka tidak punya kepercayaan tentang haramnya bertasyabbu dan menyerupai orang-orang kafir atau musyrik. Enggak, mereka enggak tahu. Itulah efek dari ketidaktahuan. Maka bagaimana mungkin ada pemain bola, ya pemain bola Indonesia, mengingkari temannya, ya, sementara dirinya juga mengenakan kaos bola milik apa menyerupai orang-orang kafir. Kenapa? Karena merasa ini bukan kemungkaran. Sebagian mengikuti gaya rambut pemain bola tertentu atau artis tertentu, ya. Atau lihatlah orang-orang punk, ya, berandalan anak-anak punk, rambut kayak jeger ayam, itu menyerupai orang-orang kafir. Selain menyerupai binatang juga, tapi yang poin di sini menyerupai orang-orang kafir. Menyerupai binatang buruk, tapi di sini maksudnya menyerupai orang kafir itu lebih jelek lagi. Ya, ketika kita tanya orang, itu batil, itu nggak benar itu. Mereka setuju nggak benar, tapi kita bilang mereka itu menyerupai orang-orang kafir. Orang-orang enggak, itu enggak menyerupai orang kafir. Kenapa? Emang kenapa menyerupai orang kafir? Emang kenapa? Kan terserah dia. Nah, kan itu. Orang enggak bakal mengingkari. Karena apa? Ketidakpunya ilmuan, ketidakpunyaan terhadap ilmu. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, "Fa idza hasala hadza kana fil qalbi iman, wa idza faqada al qalbu ma'rifata hadza al ma'ruf wa inkara hadza al munkar." Irtafa'a hadzal imanu minal qalb. Kalau misalnya hal ini terwujud, yaitu inkarul qalb, ya kana fil qalbi iman, maka di qalb tersebut akan ada iman, kepercayaan yang teguh akan kemungkaran suatu munkar dan kema'rufan suatu ma'ruf. Ya, karena apa? Karena hasala hadzal ilmi, karena ilmunya itu ada. Wa idza faqada al-qalbu ma'rifata hadzal ma'rufi wa inkara hadzal munkar. Kalau misalnya qalbu tidak memiliki pengetahuan terhadap hal yang ma'ruf, ya, dan pengingkaran terhadap kemungkaran ini, irtafa'a hadzal imanu min al-qalb, maka keimanan terhadap hal tersebut itu hilang, keimanan yang sahih itu hilang. Dia tidak mengimani ini ma'ruf, tidak mengimani ini munkar. Ya, tidak mengimani tersebut. Baik, kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa aidan faqad yastaghfiru ar-rajul min adh-dhanbi ma'a israrihi 'alayhi aw ya'ti bi hasanatin tamhuhu aw tamhu ba'dahu wa qad yuqallilu minhu wa qad tad'ufu himmatuhu fi talabihi idza 'alima annahu munkar. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan poin berikutnya. Di antara poin yang menunjukkan masih ada pentingnya dan betapa pentingnya kita mengetahui dan mengilmui ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kendatipun mungkin ya mungkin belum diamalkan. Wa aidan, kata Syekhul Islam, dan begitu pula, faqad yastaghfiru ar-rajul, kadang-kadang bisa aja seorang pria manusia istighfar minta ampun pada Allah, minadzam, dari suatu dosa, ma'a israrihi alaih, ya, meskipun ia masih terus melakukannya, bisa jadi. Apakah ini jelek? Jeleknya israrnya terhadap dzan, terus menerus berdosa itu jelek, tapi ada sisi positifnya, istighfarnya dia. Ya, misalnya seseorang melihat yang tidak baik, istighfar, astaghfirullah. Namun kemudian 20 menit kemudian dia tergoda lagi melihat yang tidak baik. Setelah itu dia istighfar. Itu bisa terjadi loh pada manusia. Dan dia cepat tergodanya. Ya, syaitan terus membisikinya, cepat tergodanya. Istighfar lagi. 10 menit lagi kemudian di Instagram ada aurat. Istighfar lagi dia kemudian. Dia sempat melihat lagi dan sempat menikmati. Istighfar. Dia lihat lagi kemudian, dan ini bukan dalam konteks dia main-main, tetapi dalam konteks memang dia betul-betul mengilmui dan mengetahui bahwasanya itu dosa. Itu kan masih ada bagus-bagusnya. Dan bahkan itu yang disebut tawabun, kalau memang dia benar istighfarnya. Masih bagus itu. Faqad yastaghfiru ar-rajulu min adh-dhanbi ma'a israrihi 'alayhi aw ya'ti bihasanatin tamhu, atau kadang-kadang ada orang walaupun dia berdosa, banyak dosa, israr terus melakukan dosa, tapi dia melakukan amalan-amalan baik yang amalan baik tersebut biasanya bisa menghapus apa? Menghapus dosa, terutama dosa kecil. Kata Nabi SAW, dalam hadis Nabi SAW, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan turutkanlah setelah keburukan lakukan amal yang baik, maka amal yang baik tersebut akan menghapus dosa keburukan tersebut. Ya, kenapa? Ya, ini di sini dia memiliki ilmu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Coba kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana dia bisa melakukan hal yang ma'ruf? Kemudian au tamhu ba'dah, atau kebaikan-kebaikan tersebut bisa saja menghapus sebagian dari dosa dia. Wa qad yuqallilu min, ya, dan bisa saja perbuatan tersebut menyedikitkan, meminimalisir, ya, dosa dia. Bisa perbuatan baik tersebut meminimalisir dosa dia. Waqad tad'ufu himmatuhu fi talabihi idza 'alima annahu munkar, dan bisa juga himmah dia, yaitu himmah yaitu keinginan, fi talabihi yaitu fi talabi dzamb, keinginan dia untuk berbuat dosa itu bisa saja tad'uf, melemah, idza 'alima annahu munkar, ketika dia mengilmui bahwasanya itu munkar. Bisa saja, aduh, ya enak ini kan munkar. Jadi ketika dia pengen melakukan itu, tiba-tiba hadir ilmunya, kemudian dia urung untuk melakukannya karena apa? Ilmunya mencegahnya dengan izin Allah. Thumma law furida anna 'alimna anna an-nasa la yatrukuna al-munkara wa la ya'tarifuna bi annahu munkar lam yakun dhalika mani'an min iblaghi risalati wa bayanil 'ilm. Kemudian kita andaikanlah, katakanlah, lau furidu, katakanlah, anna alimna, kita tahu nih sekarang, katakanlah, okelah, katakan, kita tahu, bahwasanya anna nasa la yatrukuna al-munkar, orang-orang gak bakal meninggalkan kemunkaran tersebut. Wala ya'tarifuna bi annahu munkar, mereka juga tidak akan mengakui bahwasanya itu adalah kemunkaran, seperti para pecinta dangdut, dan orang-orang yang pecinta moge dan knalpotnya knalpot racing di rumah-rumah atau di jalan-jalan. Ya, coba kita tahu deh. Oke, mereka bebal misalnya. Dangduters itu bebal. Ya. Walaupun jam 10 bebal, enggak bakal. Kemudian orang-orang pecinta moge tersebut bebal. Ya. Enggak bakal meninggalkan kemungkaran tersebut. Jangankan itu, la ya'tarifuna bi annahu munkar, mereka tidak akan mengakui bahwasanya itu semua kemungkaran, enggak ngakuin. Sebagian ahlul bid'ah mereka juga tidak mengakui bahwasanya itu munkar. Perayaan Maulid Nabi sampai tengah malam, mereka enggak meninggalkan itu, dan mereka tidak akan mengakui itu. Tidak akan mengakui bahwasanya itu tuh bid'ah dan bermasalah, enggak bakal. Baik. Kita tahu itu misalnya. Lam yakun dhalika mani'an min iblaghi risalati wa bayanil ilm. Kondisi tersebut bukanlah menjadi penghalang, bukan menjadi penghalang untuk menyampaikan dan menjelaskan risalah, dakwah, tetap dakwah, dan penjelasan terhadap ilmu tetap menjelaskan, tidak apa-apa. Ya. Bal dzalika la yusqitu wujub al-iblagh wala wujub al-amri wan nahi fi ihda riwayatayn 'an Ahmad wa qawli katsirin min ahli al-'ilm. Bahkan hal tersebut yaitu tinjau bahwa orang-orang ini enggak bakal meninggalkan munkar dan bahkan mereka enggak bakal mengakui kalau itu kemungkaran. Itu kondisi tersebut tidak menggugurkan kewajiban fardu kifayah untuk adanya orang yang apa? Memberikan penyampaian tentang dakwah dan tidak menggugurkan kewajiban perintah dan larangan. Ini sebagaimana salah satu riwayat dari Imam Ahmad tentang hukum ini dan perkataan banyak dari para ulama. Bahwasanya kendati pun kondisi orang-orang itu sudah keterlaluan, itu tidak menjadikan kewajiban adanya dakwah gugur. Udah enggak usah dakwah deh. Udah enggak usah dakwah. Orang-orang pada bebal enggak, tetap dakwah. Tetap dakwah. Istiqamah dakwah semampunya. Ya. Ala anna hadza laisa mawdi'i ma laisa mawdi'u istiqsa'i dzalik. Tapi di sini bukanlah wadah untuk mengupas tuntas masalah-masalah yang seperti ini, ya, karena ini bukan poin utamanya. Ini hanya memberikan jawaban bagi orang-orang yang menentang, mempertentangkan khabar dalam ayat atau hadis dengan kenyataan. Ya, udahlah kita enggak usah dakwah lah. Kita tahu orang-orang pada rusak. Udahlah enggak usah dakwah. Taib, ini pernyataan seperti ini berbahaya. Tetap berdakwah. Hatta orang-orang rusak, insyaAllah suatu saat akan Allah Ta'ala ubah masyarakat tersebut. Berdakwahlah dengan hikmah, dengan baik, dengan perlahan-lahan, insyaAllah Allah Ta'ala yang akan memberi hidayah. Kalaupun tidak, itu bukan masalah kita dapat hidayah atau tidak. Itu adalah hak Allah Subhanahu, itu adalah Allah Ta'ala yang bisa melakukannya. Oke, kemudian walillahilhamdu ala ma akhbaru bihin Nabi SAW min annahu لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله. Ya, akan terus ada di umatku ini, ya, di umatnya Nabi SAW, kelompok yang akan zahirah. Lihat, zahirah ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut nampak, ya, muncul gitu ya, tampak zahirah, tampak dan alal haq, di atas kebenaran gitu. Dengan adanya lafal zahirah menunjukkan bahwasanya ta'ifah ini pertama di tengah manusia, di tengah masyarakat. Kedua, ta'ifah ini berdakwah karena zahirah nampak mereka benar, nampak kebenaran mereka. Karena kalau ta'ifah ini menyembunyikan dakwah, enggak berdakwah, mudah nafsi-nafsi sendiri-sendiri, mereka enggak bakal disifati zahirah, enggak bakal kelihatan muncul. Mereka tersembunyi di gua-gua berarti. Ya, tapi tetap ada, selalu nampak selalu di umat ini kelompok yang betul-betul zahirah alil haq. Yaitu selalu nampak ya di atas kebenaran sampai datang amrullah. Ya, perintah Allah enggak tahu urusannya Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dimaksudkan yaitu ya as-sa'ah al-kiamat. Walau laisa hadzal kalamu min khasa'is hadhihi al-mas'alah. Ya, tapi bukan ungkapan ini ya tidak khusus bagi masalah ini, bal huwa waridun fi kulli munkarin qad akhbara sadiqu bi wuqu'i. Yaitu hal ini berlaku juga pada setiap kemungkaran di mana Nabi SAW telah memberitakan akan terjadinya hal tersebut. Misalnya fushuz zina, yaitu tersebarnya zina. Ya, coba kalau misalnya sekarang zina tersebar banyak tersebar. Lalu apakah kita bilang udahlah enggak usah ngelarang orang zina, udahlah orang pada susah, anak-anak sekarang, ABG sekarang pada aduh masya Allah, udah dah. Terus kalau misalnya kita enggak memberitahu, tidak menyampaikan di khutbah Jumat, tidak menyampaikan di kajian-kajian, tidak menyampaikan ke keluarga, tidak menyampaikan ke tetangga, malah justru ini pertama menghilangkan fardu kifayah, yaitu menghilangkan kewajiban yang Allah Ta'ala tuntut untuk umat ini, karena harus ada nasihat. Dan yang kedua, itu akan membuat semua orang merasa bahwasanya perzinahan atau hal-hal seperti itu hal yang bisa dilegalisir dalam agama, bahkan tidak dipermasalahkan dalam agama. Na'udzubillah. Lebih-lebih sekarang banyak orang liberal dan orang-orang ahlul batil yang mereka mempromosikan perzinahan. Baik, kemudian kita lanjutkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار قوله تعالى قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan di antara dalil dari Al-Quran larangan tentang larangan untuk menyerupai orang-orang kafir, perkataan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jangan kalian bilang ra'ina, tapi ucapkan oleh kalian unzurna. Ya, unzurna ya di sini. Apa arti unzurna di sini? Nah, nanti akan kita bahas unzurna. Wasma'u. Ya, unzurna dan isma'u. Walil kafirina azabun alim, dan terhadap orang-orang kafir ada azab yang alim. Di sini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan ra'ina yang pada asalnya itu perkataannya mubah. Karena ra'ina di sini bisa bermakna apa? Ri'ayah atau ir'a, yaitu perhatikan kami wahai Rasulullah. Ya, orang-orang beriman ketika itu mereka bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ra'ina, yaitu bimbing kami, perhatikan kami, dengarlah kami, tunggu kami, itu artinya. Namun ketika orang-orang Yahudi kemudian meniru kata ra'ina ini dengan maksud dari bahasa mereka, maka jadilah anggapannya negatif, jadilah ini menjadi negatif tadinya. Kemudian tadinya ini kalimat yang la ba'sa bihi, tidak ada masalah, ra'ina tidak ada masalah pada asalnya. Namun karena Yahudi kemudian mentahrif lafal dari mentahrif makna dari lafal ra'ina, ya, ra'ina versi sahabat Nabi yaitu artinya adalah unzurna wasma'u, yaitu ya Rasulullah, tunggulah kami, lihatlah kami, dengarkan kami, perhatikan kami wahai Rasulullah, dengarkan ucapan kami wahai Rasulullah. Ya, ini untuk meminta kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian orang-orang Yahudi setelah mendengar itu, mereka mengubah maksud ra'ina, ra'ina gitu. Ra'ina di sini makna versi Yahudi adalah dari kata ru'unah, itu busuk, untuk menjelekkan Rasulullah SAW, seolah-olah ketika misalnya sahabat Nabi berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ra'ina, maka orang Yahudi mendengar, kemudian bagi orang Yahudi itu kata orang, bagi orang Yahudi itu seolah-olah sahabat Nabi tersebut sedang mengharapkan apa, ya Rasulullah, busuk sekali engkau ya Rasulullah, itu artinya. Itu arti versi orang-orang Yahudi terhadap kata apa? Terhadap kata ra'ina. Wa qulu unzurna wasma'u. Kemudian Allah Ta'ala berikan ganti. Karena ra'ina di sini walau asalnya mubah, tetapi karena sudah ada modifikasi makna dari orang Yahudi, maka Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslimin untuk menyimpang dari treknya Yahudi. Dan Allah ganti dengan yang terbaik, yaitu unzurna wasma'u. Ya Rasulullah, tunggulah kami, isma'u, dengarkanlah kami. Walil kafirina adzabun alim. Ya, untuk orang-orang kafir ada azab yang pedih. Qala Qatadatu wa ghairuh, berkata Qatadah dan selain Qatadah, ka'anatil yahudu taqulu istihza'an. Orang Yahudi dulu mengatakan ra'ina itu dalam konteks istihza, yaitu ngejek. Ya. Fakariha Allahu lil mu'minina an yaqulu mithla qawlihim, maka Allah Ta'ala tidak suka orang-orang mukminin itu mengatakan seperti perkataan mereka. Wa qala aidan, berkata juga Qatadah, kanatil yahudu taqulu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'ina sam'ak yastahzi'una bidzalik, wa kanat fil yahudi qabihatan, wa kanat fil yahudi qabihatan. Orang Yahudi berkata kepada Nabi SAW, ra'ina sam'ak. Kan di sini ejekan buat Nabi SAW versi orang Yahudi. Ya, karena bagi orang Yahudi lafal ra'ina itu ada makna terselubung yang sangat buruk. Jadi di sini juga dikiaskan tentang masalah negara Israel. Israel itu nama seorang nabi, itu Nabi Ya'qub alaihi salam. Bani Israel, Bani Ya'qub. Tapi kemudian orang-orang Yahudi mereka ingin dengan mentalbis ya, dengan lafal Israel, negara Israel, untuk melegalisir bahwasanya mereka itu adalah orang-orang baik, mereka adalah orang-orang keturunan Nabi Israel. Ya. Dan ketika mereka melakukan terorisme atau menindas saudara kita orang Filistin dan melakukan agresi militer dan kezaliman demi kezaliman, maka orang akan menyebut apa? Tuh, lihat tuh Israel tuh. Nah, Israel nama seorang nabi. Maka persis di sini kelakuan orang-orang Yahudi mentalbis lafal dengan makna, dengan maksud yang busuk. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa rawa Ahmad an Athiyah qala, Imam Ahmad berkata meriwayatkan dari Athiyah, ya, Athiyah bin Sa'ad Al-Aufi. Athiyah berkata, kana ya'tina sun minal yahud fa yaqulun ra'ina sam'ak hatta qala Anas minal muslimin fakariha Allah lahum ma qalatil yahud. Jadi ada beberapa manusia, orang-orang Yahudi, mereka datang, ya, dan berkata, Nabi SAW berkata, ra'ina sam'ak. Ya, tapi perkataan versi orang Yahudi ini, makna versi mereka jelek. Hatta qala hanasun minal muslimin, sampai kemudian beberapa orang dari kaum muslimin juga ikutan berkata seperti itu. Karena zahirnya ra'ina sam'ak ini kan bagus, bahasa Arab yang normal, tapi kan bagi mereka itu, bagi orang Yahudi, ini jelek. Jadi diikuti pula oleh orang-orang muslim. Fakariha Allahu lahum ma qalatil yahud. Allah Ta'ala kemudian membenci perkataan tersebut. Wa qala Atha. Berkata Atha. Ya, Atha di sini maksudnya Atha bin Abi Rabah. Kanat lughatan fil ansari fil jahiliyah. Ra'ina ini suatu lafal, kanat lafzat ra'ina lughatan. Jadi itu aslinya adalah suatu bahasa di kalangan kaum Ansar di masa jahiliyah. Ini versi Atha. Kemudian qala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah, inna musyrikil arabi kanu idza haddatha ba'dhum ba'dhan yaqulu ahaduhum li sahibihi ar'ini sam'ak falahu an dhalik. Jadi kata Abu Aliyah, orang-orang musyrik Arab dulu ketika mereka saling ngobrol satu sama lain, maka biasa ngomong ke temannya, ar'ini sam'ak. Ya, kalau bahasa kita, tahu enggak? Nah, gitu tuh. Ya, bahasa kita mudah banget, tahu enggak? Dengerin. Ah, ini artinya ar'ini sam'ak. Ya. Jadi aslinya lafal ra'ina sam'ak. Ra'ina itu sudah ada di zaman jahiliyah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah. Dipakai oleh para penduduk Madinah. Jadi pada aslinya ini kalimat yang normal, kayak kita bilang, dengerin. Mau tahu enggak? Nah, itu seperti itu. Itu kalimat yang biasa sebenarnya. Tetapi kemudian ketika orang Yahudi mengucapkannya, mereka mengartikan lafal tersebut dengan bahasa versi mereka. Ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi perubahan dan pergeseran makna. Di sinilah Allah Ta'ala mengetahui niat-niat mereka. Maka ketika para sahabat mereka mengatakan ra'ina kepada Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi pada ketawa. Ya, karena akhirnya, ya, karena mereka menganggap itu maknanya tuh jelek sekali untuk Nabi SAW, dan mereka suka dengan hal tersebut. Wa kadzalika qala Ad-Dhahhak, begitulah berkata yang dikatakan oleh Ad-Dhahhak. Fa hadza kulluhu yubayyinu anna hadhihi al-kalimata nuhiya al-muslimuna an qawliha. Ini semua menunjukkan bahwasanya kalimat ini ra'ina, kaum muslimin dilarang untuk mengucapkannya. Li'annal yahuda kanu yaqulunaha, karena orang-orang Yahudi mereka dulu mengucapkannya. Wa in kanat minal yahudi qabihatan wa minal muslimin lam takun qabihatan. Walaupun ada dua sisi koin, bagi orang Yahudi itu jelek maknanya, dan bagi orang muslim itu enggak jelek. Jadi sebenarnya orang muslim bahasanya maksud dari itu tuh bagus, tapi orang Yahudi memaknai jelek. Tapi karena apa? Lima kana lamma kana fi musyabahatihim fiha min musyabahatil kuffar. Karena ada keserupaan di sini terhadap penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Wa tatriquhum ila bulughi gharadihim. Ya, dan ada pembentangan jalan agar mereka sampai ke tujuan mereka, yaitu pencacian terhadap Rasulullah SAW, bahkan melalui lidah sahabat bagi mereka. Ya, ini makanya kita yang sahih adalah dilarang untuk apa? Dilarang untuk mengikuti trek-trek orang-orang Yahudi dan Nasara dalam urusan lafal bahkan. Ya, bagaimana dengan lagu? Nah, lebih banyak lagi itu. Wa qala subhanahu, Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum, memecah belah agamanya. Jadi orang-orang yang memecah belah agama mereka. Jadi ada firqah-firqah yang memecah belah agama Islam ini. Wa kanu syi'a, dan mereka itu menjadi bergelombok, bergolongan. Ya, lasta minhum fi syai', tiada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Jadi wahai Rasulullah, nanti akan terjadi iftiraq di umatmu gitu. Tapi keterjadian perpecahan umat tersebut itu bukan tanggung jawabmu. Ya sama sekali. Rasulullah berlepas diri dari perpecahan itu. Walaupun Rasulullah sudah mengabarkan sejak awal di masa beliau masih hidup, nanti akan terjadi perpecahan di umatku. Tapi Rasulullah SAW melepaskan diri dari hal tersebut. Innama amruhum ilallah. Urusan mereka itu nanti diserahkan kepada Allah. Thumma yunabbihum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah Ta'ala akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Ya. Wa ma'lumun annal kuffara farraqu dinahum wa kanu syi'a. Telah dimaklumi bahwa orang-orang kafir itu mereka apa? Memecah belah agama mereka sendiri, dan mereka bergolong-golongan. Orang-orang kafir, Yahudi atau Nasara, bergolong-golongan sebenarnya mereka itu. Tidak satu padu, enggak. Kama qala subhanah, sebagaimana Allah katakan, wala takunu kalladhina farraqu, wala takunu kalladhina tafarraqu wa akhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai, alladzina tafarraqu, berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih setelah apa? Setelah kedatangan hal yang jelas kepada mereka. Waqal, berkata kemudian, wa ma tafarraqa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan kepada mereka Al-Kitab, melainkan sesudah apa? Sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi di sini kesalahannya bukan kebenaran, bukan. Kesalahannya bukan bayyinah. Kesalahannya bukan Al-Kitab. Tapi kesalahannya kok mereka sesudah didatangkan bukti yang nyata, mereka malah menyelisihi bukti tersebut, menyelisihi Rasul mereka. Dan penyelisihan terhadap Rasul mereka inilah yang menyebabkan mereka bergolong-golongan, tidak bersatu padu. Wa qal, berkata Allah Subhanahu wa taala, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan di antara orang-orang yang mengatakan inna nasara, kami adalah orang Nasrani, akhadna mitsaqahum, kami telah mengambil perjanjian mereka, fanasu hadzam mimma dzukiru bih, tetapi mereka sengaja melupakan bahagian dari apa yang telah dari peringatan-peringatan itu. Mereka sengaja melupain apa yang Allah peringatkan kepada mereka. Maka apa habis itu? Fanasu hadzam mimma dzukiru bih, setelahnya fa aghrayna, maka gara-gara mereka meninggalkan perintah Allah dan memutuskan perjanjian kepada Allah, fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, maka kami timbulkan di antara orang-orang Nasrani tersebut permusuhan dan kebencian, baik antar sesama mereka atau terhadap luar mereka, sampai kiamat seperti itu. Itu ya orangnya Nasrani. Wa qala 'anil yahud, dan berkata tentang orang Yahudi, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka mir rabbika tughyana wa kufra wa alqayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Orang Yahudi gimana? Al-Quran yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar akan menambah kedurhakaan dan kekafiran mereka bagi kebanyakan di antara mereka. Ya, jadi tapi ini bukan salah Al-Quran, bukan, dan tentu bukan salah Allah. Tapi ini salah mereka yang mana kejelasan sudah diberikan kepada mereka, mereka malah tidak mau ikut itu jadinya. Jadinya apa? Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Maka kami pun melakukan apa? Kami timbulkan kepada mereka permusuhan. Ya. Ya, permusuhan dan kebencian antar mereka. Bainahum, antar mereka, ini kata Allah bainahum, ya, di surat Ali Imran, apa, di surat Al-Ma'idah, untuk orang Nasara, fa'aghrayna bainahum, antar mereka, untuk orang Yahudi wa'alqayna bainahum, sama-sama antar mereka sendiri itu mereka sering apa? Saling membenci dan memusuhi. Jadi ikhwas sekalian, ini yang terjadi pada orang Yahudi Nasrani, ya. Dan keniscayaan orang-orang Muslim adalah mengikuti trek mereka dalam hal ini juga. Maka ketika kita lihat perpecahan di umat ini menyebabkan adanya permusuhan satu sama lain, maka itulah itu. Persis seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, semoga kajian yang bermanfaat. Jazakumullah khairul jazaa. Ala husni tiba'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته